semuanya, mungkin ini pojok pertama ya setelah terakhir di bulan Juni, dan gue senang aja buat bisa bikin pojok lagi, walaupun sekarang ini gue bikin pojok monolog ya teman-teman. Dan setelah 3 bulan gak menghilang dan gue gak mikirin ini dia lagi, gue sekarang sudah berfokus dengan orang-orang yang mau. Dan juga gue sekarang itu gak lagi galau-galau teman-teman. Karena kalau gue menggalau buat apa gitu, Menurut gue yang sekarang. Dan setelah dipikir-pikir juga, ternyata gue kemarin aneh juga ya. Dan gue sekarang itu sudah berbahagia, sudah ikhlas, sudah aman, enjoy. Tapi yang gue garis bawahi di sini adalah kegiatan gue selama 3 bulan ini. Banyak banget sih kegiatan gue selama 3 bulan ini. Dan gue mengeksplor ke tempat-tempat yang gue dulunya gak tahu, tapi sekarang gue jadi tahu karena gue eksplor ke tempat itu. Dan gue sebenarnya berterima kasih banget sama dia. Dan juga gue ya kak, gue udah ikhlas. Gue sekarang sebenarnya yang lagi ya punya yang baru. Terus buat gue bahagia sih. Yang dulunya gue bilang gak bakal ada lagi selain dia, malah ikhlas. Terus gue di sini, wah, kayak apalagi yang baru ini kan satu kota dengan asal Cagup ya, itu di Palembang teman-teman. Dan gue seneng banget sih, karena ya akhirnya lah ada yang satu kota yang dari kemarin-kemarin itu pergi jauh semua. Lagi yang kemarin itu jauh ya, tapi gue bangga lah, gue bangga juga sama dia. Ya yang udah mengupgrade diri juga. Dan juga gue nggak bakal lama-lama tentang hubungan, karena di sini gue pengen ngobrolin tentang apa ya, 3 bulan gue tuh kayak terasa cepet ya, cepet. Dan juga gue sekarang ya udah, gue gue mendahului kuasa Allah kalau nggak bakal insyaallah nggak bakal bikin pojok monolog yang membuat hati galau, yang bikin hati sedih, karena gue sudah bahagia, gue sudah menemukan, dan gue aman aja. Dan semoga gue kedepannya bisa bikin podcast ini jadi lebih apa ya, lebih aktif lagi lah. Ini mungkin karena gue baru muncul lagi, kayaknya kita bentaran aja, karena kita nextnya bakal pojok lagi ya teman-teman, pojok monolog lagi. Gue mau cerita tentang apapun itu. Terus juga gue mau ngasih ilmu di waduh sampai lupa sampai lupa apa aja ini segmen-segmen gak dulu tanya sendiri jawab sendiri. Oh ya, tanya sendiri jawab sendiri. Di segmen itu gue bakal kasih ilmu. Dan juga kalau buat pojok cerita itu gue bakal ngasih ke kalian ya, sesuatu yang spesial. Kalian tunggu aja, stay tune di podcast, di Spotify, di podcast Google ataupun yang lainnya. Oke, terima kasih. Dadah.